Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali hilang. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kujambakan ternyata bukan hayalan. Kali merana.